sedih, janganlah merana. Hanya gara-gara diputuskan cinta, bila memang tak ada jodohnya, lalu membilang apa? Mari menari, ikuti irama, kita bergembira, berjoget bersama.